Nasakh, pengertian secara bahasa nasakh berarti izalah, atau menghilangkan, dan nakal, memindahkan. Secara istilah berarti raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafzihi bidalilin minal kitabi was sunnah. Menghapus hukum atau lafaz syar'i dari suatu dalil syar'i dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Menghapus hukum maksudnya mengubahnya. Misalnya dari hukum wajib menjadi mubah atau dari mubah menjadi haram. Tidak masuk dalam cakupan ini tidak berlakunya hukum yang disebabkan tidak dipenuhinya persyaratan atau adanya penghalang. Misalnya terangkatnya kewajiban zakat karena kurangnya nisab, atau terangkatnya kewajiban sholat karena adanya haid. Hal seperti ini tidak dinamakan nasakh. Atau lafadznya maksudnya adalah lafadz dari dalil syar'i, karena nasakh itu ada yang hanya pada hukumnya tanpa menasakh lafadznya. Ada yang sebaliknya, menasakh lafadz tanpa menasakh hukumnya. Dan ada pula yang menasakh kedua-duanya sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah berarti tidak termasuk dalil-dalil selain dari keduanya, seperti ijma' dan qiyas. Kedua dalil ini tidak dapat digunakan untuk menasakh. Secara akal, nasakh itu mungkin saja terjadi dan kenyataannya juga terjadi secara syar'i. Bolehnya nasakh secara akal karena di tangan Allah lah segala perkara dan segala hukum, karena Ar-Rabb itu adalah Al-Malik. Dia berhak menentukan syariat untuk hamba-hambanya sesuai dengan hikmah dan rahmatnya. Apakah tidak masuk akal jika sang pemilik itu memerintah yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya? Selain itu, menurut hikmah dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah menetapkan syariat bagi mereka apa yang diketahuinya akan menghasilkan kebaikan-kebahagiaan bagi agama dan dunia mereka. Maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan zamannya. Sebuah hukum kadang-kadang lebih bermanfaat bagi hamba pada waktu atau keadaan tertentu, dan kadang-kadang hukum yang lain lebih bermanfaat pada keadaan dan waktu yang lainnya. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terjadinya nasakh secara syar'i ditunjukkan oleh beberapa dalil. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, "Al-ana khaffafallahu ankum." Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 66. Ini semua adalah nas tentang pengubahan hukum sebelumnya. Yang ketiga, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Ini adalah nas tentang nasakh atau penghapusan terhadap larangan berziarah kubur.